Citunada, Fidi, dan Ikatan Pedagang Badok yang satu ini, Yulia Fahmesa. Radue pulsa, pengen krungu suara pacarku tak berdaya. Tak puter reng beton, NSP nada sambung lagu rindu desa dewong. Selamat siang.